إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita mengingatkan kepada kaum muslimin, terkhusus diri kami pribadi dan juga para jamaah sekalian, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ketakwaanlah kita dapat terhindar dari berbagai macam bentuk dosa dan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, "Laisa taqwa Allah bi siyamin nahar, wala bi qiyamin layl, wa at-takhliti fima bayna dhalik. Walakin taqwa Allah tarku ma harrama Allah wa ada'u ma aftarada Allah faman ruziqa ba'da dhalika khaira fahuwa khairun ila khair." Bukanlah takwa itu sekedar melaksanakan salat di malam hari, bukan pula sekedar berpuasa di siang hari, atau bahkan menggabungkan keduanya. Akan tetapi takwa itu adalah di mana seseorang meninggalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang dan menunaikan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan dan perintahkan. Faman ruziqa ba'da dhalik, dan barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan setelah itu kebaikan, maka itu namanya kebaikan di atas kebaikan. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dosa dan kemaksiatan memiliki dampak negatif yang sangat berbahaya bagi hati seorang muslim, bagi badan seorang muslim, berbahaya bagi kehidupan dunianya, dan bahkan berbahaya bagi kehidupan akhiratnya. Ayuhal muslimun ibadallah, oleh karena itu, pada kesempatan ini, insyaallah kita akan menyebutkan beberapa dampak negatif, efek dari dosa dan kemaksiatan yang kita perbuat. Tujuannya, agar kita berhati-hati ketika terbetik di dalam kalbu kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara bahaya dosa dan kemaksiatan bagi pelakunya adalah hilangnya hidayah dan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala pernah berikan kepadanya. Hidayah dan ilmu bagaikan lentera yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam kalbu manusia. Sedangkan dosa dan kemaksiatan bagaikan angin kencang yang dapat meredupkan lentera tersebut. Seorang tabi'in Ad-Dhahhab bin Muzahim rahimahullahu taala pernah mengatakan, tidaklah seseorang itu mempelajari Al-Qur'an kemudian dia melupakannya, baik itu dia melupakan lafaznya atau melupakan makna dan faedah yang pernah dia dapatkan darinya, kecuali itu karena dosa dan kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Hal ini juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kau, maka itu adalah disebabkan karena perbuatan dari tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir. Namun Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah mengatakan, wallahu subhanahu wa ta'ala ja'ala mimma yu'aqibu bihi an-nas 'ala adh-dhunub salbal huda wal 'ilmi an-nafi'. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan sebuah hukuman bagi manusia atas dosa yang pernah mereka lakukan adalah mencabut hidayah dari hatinya dan mengangkat ilmu dari hatinya. Ayuhal muslimun ibadallah. Kemudian di antara dampak buruk lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala selalu mempersulit urusan bagi pelaku maksiat dan pelaku dosa. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya ketakwaan akan menjadikan seseorang mudah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Selalu ada jalan keluar terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan sebaliknya, ketika seseorang meremehkan takwa, banyak melakukan dosa, banyak melakukan kemaksiatan, maka berbagai macam urusan akan sulit mendapatkan solusi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepadanya dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwa orang yang bertakwa akan dimudahkan rezekinya kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu meninggalkan kemaksiatan dan mengerjakan kewajiban, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan rezeki baginya. Namun mengapa banyak kita saksikan orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, namun dilapangkan rezekinya Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan dunia kepadanya. Ayuhal muslimun ibadallah. Inilah yang disebut dengan istidraj. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidraj." Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan berbagai macam kesenangan dunia kepada seseorang hamba yang mana dia berkecimpung di dalam kemaksiatan, kesehariannya dosa dan kemaksiatan, namun Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan dunia dan berbagai macam kenikmatannya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innama huwa istidraj. Maka ketahuilah, sesungguhnya yang demikian itu hanyalah istidraj. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah ayat yang terdapat di surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bih. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah kami berikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai, kami membiarkan mereka menikmati berbagai macam kesenangan yang telah kami bukakan pintunya kepada mereka, hatta idza farihu, sampai ketika mereka meraih puncak kesenangan, mereka sudah benar-benar lupa dengan peringatan Allah. Akhadnahum baghtah. Kami siksa mereka tiada ampun. Fa idahum mublisun. Dan seketika mereka terdiam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di saat kita menghadapi kehidupan yang diliputi berbagai macam masalah, berbagai macam problem yang terjadi terkait pekerjaan, terkait keluarga, kita bisa mengoreksi kembali. Bisa jadi dosa kita telah bertumpuk, bisa jadi ketakwaan kita melemah, bisa jadi keimanan kita sudah mulai berkurang. Maka bersegeralah untuk bertaubat dan meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita rizki dan melapangkan segala urusan kita. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita ketika kita terjatuh di dalam dosa dan tidak membiarkan kita terjatuh di dalamnya yang diiming-imingi dengan kenikmatan dunia. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهله الوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Di antara dampak negatif dari pengaruh dosa dan kemaksiatan adalah terjadinya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. sebagaimana hal ini telah diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsu Muhammadun biyadih ma tawaddasnani fa furriqa bainahuma illa bi dzambin yuhdithuhu ahaduhuma. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah dua seorang muslim yang tadinya saling mencintai lalu berpisah dikarenakan dosa yang dilakukan salah satu dari keduanya. Ayuhal muslimun ibadallah, tentunya dampak yang satu ini sangat berbahaya, bukan hanya kepada individu-individu, namun berbahaya kepada seluruh kaum muslimin efeknya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan para sahabat untuk selalu bersatu padu. Bahkan beliau mengingatkan hampir setiap salat lima waktu. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibadallah, la tasawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai hamba Allah, luruskan saf kalian atau Allah benar-benar akan membuat hati kalian berselisih." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian juga dalam perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memperingati mereka agar senantiasa memperkuat tali silaturahim mereka, agar bersatu padu di dalam menjalankan agama, tidak terpecah belah. Dan ini juga salah satu efek dari dosa yang kita perbuat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di akhir khutbah ini, kami ingin menyebutkan satu dampak negatif dari dosa yang kita perbuat yang telah dialami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, yaitu ketika mereka melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk turun dari bukit Uhud apapun yang terjadi, menang atau kalah. Namun karena para sahabat tergiur melihat para sahabat lainnya mengambil harta rampasan perang, akhirnya mereka turun dari bukit Uhud. Dan terjadilah kekacauan setelah itu. Kaum musyrikin memberikan serangan balik kepada kaum muslimin, yang hasilnya adalah kaum muslimin ketika itu kalah dalam perang Uhud. Padahal di awal peperangan kaum muslimin dapat meraih kemenangan. Namun karena para sahabat melanggar perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dampaknya adalah kalah dalam peperangan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya setiap dosa, setiap pelanggaran yang kita perbuat akan ada efek yang berbahaya bagi diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga diri-diri kita semua dari perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.